Sekarang masih hatta ya? Qala al-malik rahimahullah ta'ala wa amma rukul fi'il ba'da. Adapun rukanya fi'il setelahnya. Setelah siapa ini? Hatta. Walahu thalathatu syurut. Masya Allah. Maka dia memiliki tiga syarat. Sementara kemari yang dinasab tanpa syarat. Yang dinasab dengan hatta tidak ada syaratnya. Dia hanya diterangkan bermakna kai, kadang juga bermakna apa? Ya? Ila. Kalau sekarang dirompak, kenapa ada syarat? Karena itu keluar dari asal. Kan asalnya dia kan menjar dan menasab. Kalau masuk pada isim, langsung dijar. Dengan dia huruf jarnya. Kalau masuk pada fi'il, maka dia dinasab dengan an, mutmarotan wujubat. Sekarang masalah lain, yang ketiga. Kenapa dirompak? Nah, kapan dia merompak? Maka dengan tiga syarat. Kalau kita paham ini syarat, nanti dipaham kenapa dia, kapan dia dirompak. Al-awwal, yang pertama, kaunuhu musabbaban amma qabla. Keberadaan dia itu adalah disebabkan oleh apa yang sebelumnya. Jadi dia merupakan sebab, bukan goya. Paham bedanya nih? Kalau kemarin kan bermana apa? Goyah ujungnya, puncaknya, atau apa? Atau apa? Ta'lil. Agar supaya. Kalau ini maknanya apa? Sebab. Terhadap apa yang sebelumnya. Syarat pertama. Walihada oleh karena ini, karena syaratnya seperti ini, imtan arof abinah. Tidak boleh diropak pada contoh. Masirtu hatta adkhulal balad. Masirtu hatta adkhulal balada. Kita lihat dulu keterangan baru kita ulangi. Linti li'anna intiba'a sayri la yakunu sababan lidukhul. Karena tidak adanya asair perjalanan, la yakunu sababan lidukhul, bukan itu sebab untuk masuk. Antum coba lihat itu, masir itu saya tidak jalan sampai saya masuk pada apa? Hah? Negeri itu. Saya tidak jalan sampai saya masuk ke tempat itu. Sekarang apakah kalau dia tidak jalan tidak masuk? Hah? Ya belum tentu. Sebetulnya dia bisa terbang dengan pesawat, maksudnya kan tak jalan. Atau dia naik kendaraan kan tak jalan. Paham gak ini? Artinya as-sair berjalan itu bukan satu-satunya sebab untuk sampai ke sana. Paham gak ini? Seandainya sair adalah merupakan sebabnya, maka antum baca apa? Antum baca apa? Kalau seandainya masuk negeri itu karena jalan, antum baca apa? Rofa, doma. Paham gak? Hatta adkhulul balad. Tapi kan kata beliau li'anna intifa'a sair, karena dinafikannya jalan, karena dia bilang masir tu, saya tidak jalan, berarti dinafikan. Iya kan? Dinafikannya jalan bukan berarti sebab untuk masuk. Jelas ini? Tadi kan harus apa? Harus apa? Harus merupakan apa? Sebab. Kalau bukan sebab, tidak jadi. Tidak jadi. Iya. Nah, ini contoh pertama nih. Wafi golika. Dan pada ucapan antum. Sirtu hatta tatlu asyamsu. Saya berjalan sampai terbit matahari. Ini kan maknanya goyah ini. Saya berjalan. Kapan saya berhenti jalan? Kalau matahari sudah terbit. Lihat kata beliau. Lihat nasair. La yakunu sababan lituluiha. Karena berjalan bukan sebab terbitnya matahari. Betul gak itu? Betul gak itu? Sekarang berjalan adalah merupakan sebab terbitnya atau tidak? Hah? Tidak. Berarti? Boleh dirompak? Tidak. Paham gak ini? karena tadi itu harus apa dia? Harus apa dia? Setelah hatta harus sebabnya adalah karena sebelum hatta. Sebelumnya adalah merupakan sebab terjadi setelahnya. Jelas ini? Nah ini enggak bisa. Makanya dibaca tablu'ah. Karena masih makna yang pertama ini. Makna goyah. Bermakna ilah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, selesai asani yang kedua, maksudnya apa ini yang kedua? Syarat yang kedua. Ayyakuna zamanul fi'li al-hal lastiqbal. Harus waktu fi'ilnya itu sekarang, bukan akan datang. Karena kalau akan datang, masuk di sebelumnya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Iya kan? Iya kan? Kan sebelumnya kan, dia maknanya harus bermakna apa? Ya? Mustakbal. Betul gak itu? Artinya, supaya diropa harus bermakna apa? Hal. Apa hal? Sekarang. Jelas ini? Jelas ini? Karena kapan maknanya istiqbal? Bin nisbati zamanil fi'il atau goiri, maksudnya fi'ilnya, perbuatannya. Itu dinasab. Kalau akan. Tapi sekarang bermakna hal. Alal aksi min syarti nasbi, kebalikan dari syarat nasab. Karena syarat nasab apa? Harus bermakna apa? Istiqbal. Syarat rupa bermakna hal, kebalikannya. Artinya sebenarnya kalau tidak terpenuhi syarat nasab, ya sudah dia dirupa. Kalau tidak terpenuhi, itu sebenarnya mudahnya seperti itu. Kan kalau di nasab sudah dibilang, maknanya istiqbal. Paham kan? Artinya kalau hal, tidak jadi. Tidak jadi. Apalagi kalau mudi, maknanya mati. Maknanya sekarang saja tidak jadi. Kemudian kata beliau, illa annal hal tarotan yakunu tahkikon wa tarotan yakunu takdiro. Hanya saja kata beliau, hal, maknanya hal sekarang, kadang tahkikot benar memang nyata maknanya sekarang, watarotanya kunu takdiro, dan kadang juga halnya makna sekarang apa? Ditakdirkan makna sekarangnya. Dicontoh baru antum akan lebih pahami. Kokoulika seperti ucapan antum. Sirtu hatta adukuluha, saya berjalan sampai saya memasukinya. Saya berjalan sampai memasukinya. Bukan antum bilang, saya berjalan sampai saya akan memasukinya. Enggak. Saya berjalan sampai saya memasukinya. Apa maksudnya ini? Ridha kulta dalika wa'atta fi halati duhul. Kalau kamu bilang itu saat kamu masuk. Sambil antum masuk ini. Sambil antum masuk. Saya jalan sampai saya apa? Sampai saya apa? Masuk. Antum bilang itu kapan? Saat antum masuk. Berarti maknanya apa itu? Maknanya apa itu? Sekarang. Dipahami ini? Bukan akan nanti. Bukan antum bilang sekarang, baru jalan besok, nanti. Bukan. Kalau begitu kan akan namanya. Kemudian, itu contoh. Wasani kal misalil madkur idza kana sayru wa dukhul qad madaya. Itu tadi contoh untuk tahqiqat. Itu nyata karena antum bilang sambil jalan. Berarti sekarang nyata. Tahqiqat. Takdiran gimana? Kal misalil madkur sama dengan contoh yang telah lewat itu yang disebutkan, maksudnya sama. Sirtu hatta adkhuluha. Untuk yang kedua sama tapi beda niatnya. Gimana itu? Idza kana sayru wa dukhul qad madaya. Kalau antum berjalan dan masuk itu telah lewat. Antum begini. Antum masuk, jalan, masuk sampai di dalam antum bilang, sirtu hatta dukhulaha. Ini maknanya istiqbal enggak? Itu dulu pertanyaan pertama. Ketika antum masuk ini, jalan. Misalnya anggaplah dari Al-Manar. Depan. Dah, antum jalan sampai masuk ke pondok. Antum bilang setelah sampai. Ada yang tanya. Antum, apa ini? Naik apa ke sini? Saya jalan sampai masuk sini. Dia kabarkan sekarang istiqbal, istiqbal enggak? Itu dulu pertanyaan pertama. Hah? Bukan. Otomatis berarti tidak boleh nasab. Karena maknanya sudah hilang, bukan lagi habais, istiqbal. Cuma kena makna takdir itu apa? Takdirnya ini yang kita mau pahami. Kalau tadi tahqiq nyata, lagi dalam masuk dia bilang, kali ini bagaimana takdirnya? Kata beliau, lakinnaka aradta hikayat al-had. Akan tetapi antum inginkan hikayat menceritakan kejadiannya sekarang. Itu namanya hikayat. Antum hikayatkan kepada teman antum yang terjadi sekarang ini. Tadi itu, sekarang ini saya tadi jalan sampai saya masuk. Jadi takdirnya itu hal karena bernisbati al-ikhbar. Dilihat dari kabarnya. Dia beritakan itu kapan? Dia beritakan kapan? Sekarang. Seakan-akan kejadiannya ditakdirkan sekarang. Paham itu takdir? Itu namanya takdir. Intinya, apakah dia hal tahqiqon atau hal takdiron, sama saja tidak bisa di rokok. Tidak bisa dinasob. Wa ala hadza ja'a rabbu fi qoulihi ta'ala. Di atas inilah datang penasab dalam firman Allah Ta'ala, wa zulzilu hatta yakulur rasulu. Dia baca yakulu. Paham kan? Kan kalau dibaca yakula kan berarti dia apa? Dia apa? Dia kan hikayatul hal. Nah, hikayatnya sekarang, tapi kejadian telah berlalu. Kan sudah dibilang kembali, dilihat kejadiannya, kapan dia bilang? Setelah terjadi, kan begitu? Artinya dilihat dari kejadian, berarti ucapan ini akan. Paham kan? Tapi kalau dia bilang begini, wazulzilu hatta yakulur rasul. Itu kan telah terjadi. Iya, kan kita cuma bilang ja'ar ropa. Kan belum bilang tadi, kita mau baca ropa, saudara. Kalau kita nasab, sudah lewat. Saya cocok, biar di saya kula. Tapi saya baca ya kulu. Karena belum bilang. Wa'ala hadza ja'ar ropu fi qouli ta'ala. Paham kan? Dengan inilah datang ropa dalam firman Allah Ta'ala. Artinya antum baca ropa. Karena datang ropa dibaca. Paham kan? Wa zulzilu hatta yakulur rasul. Sama dengan tadi. Antum jalan sampai antum bilang, saya jalan sampai masuk. Kan kejadian sudah lewat. Cuma antum apa kan? Hikayatnya sekarang saat turun Al-Quran. Paham kenapa dia baca itu? Tapi kalau dilihat dari kejadian, kemudian dia ucapkan, berarti kan istiqbal. Cuman kalau kita lihat pengabarannya, orang itu sudah terjadi itu ini. Wazulzilu hatta yakulu, arusukan sudah terjadi itu zilzal. Kapan diucapkan? Saat turun Al-Quran, berarti telah lewat. Tapi hikayatnya kapan? Sekarang hikayatnya. Paham ini? Oleh karena itu datang dibaca dengan baca apa? Ropa. Dia baca hatta yakulu. Paham ini? Kenapa? Li'annal zilzala wal qawla qad madaya. Karena goncangan ujian itu serta ucapan Rasul itu telah berlalu. Ya kan? Sudah lewat. Ini hanya dikabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW lewat Al-Quran. Sudah lewat. Makanya datang bacaan seperti itu. Cuman kemarin Alhamdulillah kita sudah jelaskan dan mengerti kenapa dibaca yakula. Bukan dilihat dari hikayatnya. Kejadian itu ucapan dulu itu. Paham kan? Ya, bukan dilihat dari waktu turunnya kepada kita. Tapi kisahnya. Paham ini? Kisahnya. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kata Rasul setelah ada ujian ini. Paham ini? Alhamdulillah. Sisinya. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala as-salit. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Maksudnya apa ini? Syarat dia diropa. Ayakuna maqoblaha tamman. Harus sebelumnya adalah sempurna, yaitu tidak butuh lagi kepada setelahnya. Sebelumnya sudah tamman. Apa artinya tamman? Sempurna, tidak butuh lagi kepada setelahnya. Artinya kalau masih butuh kepada setelahnya, misalnya dalam ayat. Ya, dalam ayat. Apa ayat kemarin? Terkait dengan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Lan nabroha alaihi akibin. Dah? Kami akan terus itikaf atasnya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Itikaf mereka ini terhubung dengan apa yang setelah hatta. Sampai kapan dia mau itikaf? Paham kan? Kalau hanya berhenti di situ, kami akan terus itikaf. Paham gak ini? Ini kan belum sempurna. Masih terputus. Sampai kapan? Paham? Ah, diropa kalau belum, kalau sudah sempurna sebelumnya. Lihat contoh, kalau kata beliau, walihada ibtana ropa finah. Oleh karena itu, tidak boleh ropa pada contoh, si sairi hatta adukulaha. Saya berjalan, perjalananku, ya, sampai saya memasukinya. Gimana kalau saya bilang, saya berjalan, sudah sempurna itu? Sudah sempurna? Kan belum. Paham gak ini? Makanya wajib dinasab, tidak boleh ropa. Karena terhubung itu sampai masuk. Kapan sampai kapan dia berjalan? Oh, sampai masuk. Paham ini? Maknanya sempurna. Wafinah, dan dalam contoh, kana sayri hatta dukulaha. Sama. Ida humilat kana ala nukson. Kalau dibawa kana di atas apa? Nukson. Tahu nukson kana? Itu dia beramal. Amalan kana. Ya? Bukan di taman. Ala nukson, dunat tamam, bukan tamam. Karena kalau dia tamam, berarti dia sudah punya fi'il fa'il. Tahu dong, karena kan ada dua bentuknya. Kadang nakis, kadang dia tam. Kalau dia nakis, berarti butuh mubtada dan khobar. Butuh isim dan khobarnya. Tapi kalau dia tam, dia butuh apa? Fa'il. Paham? Seperti ayat, wa'inkana du usrotin. Paham gak ini? Ya, inkana du usrotin. Jelas ini. Ikana du usrotin ini tidak ada khobarnya. Dia cuma butuh apa nih? Fa'il. Kenapa dia tam? Sudah lewat di mutamimah kan? Atau antum sudah lupa? Karena itu syarat beramalnya harus nakis. Harus apa? Nakis. Tidak tam. Tidak tam artinya tidak butuh kepada fa'il saja. Tapi dia butuh kepada mubtada dan khobar. Jelas ya? Ini dia. Di sini tidak boleh rupa. Tidak boleh ropa. Karena kana sairi. Dibilang kana sairi. Sairi apanya kana? Kan caranya tadi kan harus nakis. Kalau kananya nakis. Kana sairi. Apanya itu sairi? Apanya kana itu sairi? Isimnya. Mana khobarnya? Kan begitu. Kalau antum berhenti di situ. Kana sairi, kana nakis. Berarti ada isim tidak ada apa? Khobar. Paham kan? Berarti belum sempurna. Kan syaratnya tadi harus sebelum hatta, Pak. Sempurna. Tapi kalau antum jadikan kana, paham? Kana sairi, antum irob sairi, fa'il. Antum irob sairi apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Kana. Gimana? Dibaca apa itu setelahnya? Hatta adukulaha atau hatta adukuluha? Hah? Hatta? Ada huluha. Berselisih para ulama. Kita lihat di tengah-tengah. Mubar. Hah? Ada huluha. Antum ikut pendapatnya. Sebelah. Iya. Ada huluha. Kalau antum jadikan kana di sini apa? Tam. Kan dia kalau sudah punya fa'il, sempurna. Paham ini? Paham saudaraku? Hah? Kalau dia, kan dia gini. Kana bisa tam, bisa apa? Nakis. Kalau dia nakis, butuh isim dan khobar. Kalau dia tam, berarti butuh siapa? Fa'il saja. Paham? Sekarang kata penulis tadi, kalau antum bawa kana ke nukson. Nakis. Artinya begini. Kana sairi. Kana nakis. Sudah sempurna enggak? Kalau dia nakis, sempurna enggak? Belum. Karena dia butuh siapa? Butuh siapa? Khobar. Tapi kalau saya jadikan kanannya tam. Kalau bisa saya bilang ini, kana sairi. Sempurna enggak? Sempurna. Karena dia kalau sudah punya fa'il, selesai. Tidak butuh kepada khobar. Paham? Ahmad? Rehan? Kenapa tuh ada itu? Anu di? Iya. Ada orang bersembunyi. Siapa itu di belakang itu? Saya jadinya tidak lihat orang yang tidur. Hah? Antum paham ini? Siapa lagi namanya kita? Hah? Ridwan. Paham Ridwan? Hah? Alhamdulillah. Suaranya saja. Lumayan, lumayan. Jelas ya? Atau masih bingung ini? Ini sebenarnya antum tidak teliti sedikit masalah kana beramal. Syaratnya kana beramal merupa isim nasab khobar harus dia nakis. Harus dia apa? Nakis. Dia bukan fi'il. Yang biasa yang butuh fa'il dan butuh maf'ulun bih. Paham ini? Dia nakis. Tidak boleh tam. Sudah ada di mutamimah itu tapi dilupa karena memang dia cuma satu kali disinggung. Dipaham ini? Makanya kalau dia antum bilang nakis berarti butuh khobar. Tapi kalau antum bilang dia tam berarti dia hanya butuh fa'il. Paham? Nah, kalau antum jadikan dia nakis berarti hatta ada kulaha. Tapi kalau antum jadikan dia tam berarti hatta ada kuluha. Paham gak ini? Paham ini? Jelas? Imron? Jelas Imron? Alhamdulillah. Selesai itu. Alhamdulillah. Sekarang al-mas'alah tsaniyah. Masalah yang kedua dari mana lagi dia ini? Ini sudah selesai dari hatta. Masalah yang kedua diringankan apa? Diringankan. Masalah yang kedua dihilangkan? An, wujuban. Kan yang pertama hatta. Yang kedua sini. Ba'da au. Allati bimana ila au illa. Setelah au, sudah selesai yang sulit ya. Alhamdulillah. Ya. Setelah au yang bermana ila goyah hingga ujungnya au bermana illa atau bermana illa kecuali au bukan lagi yang mau atop bukan lagi au a ati iya fal awal kaqulika yang pertama contohnya ucapan antum maksudnya bermana apa ila la alzamannak saya akan terus mengikutimu. Au takdia haki. Au takdia ni haki. Sampai kamu menunaikan hakku. Lihat. Sampai kamu menunaikan apa? Hakku. Jelas ini? Ini maknanya apa ini? Ila. Kapan dia berpisah? Kapan dia berpisah? Kalau sudah selesai haknya. Paham gak ini? Paham Ahmad? Maknanya ila. Goya. Iya. Yeah. Ujung dari kebersamaannya. Aila antakdiani haki. Qala syair. Berkata penyair. Lastazhilanna so'ba au udrikal muna. Faman qodatil amalu illa li sobiri. Iya. Lastazhilanna so'ba. Saya akan menganggap mudah yang sulit itu. Au udrikal muna. Sampai saya dapat muna. Paham ini? Puncaknya itu. Pokoknya apapun yang sulit di perjalanan ini saya akan anggap mudah. Sampai saya sampai ke muna. Paham bar? Ya, muna artinya cita-cita. Ya, cita-cita. Jadi saya akan menganggap mudah yang sulit sampai saya dapat apa? Yang saya inginkan. Tapi ingat katanya syair bagus mana syairnya ini Masya Allah. Faman qadatil amalu illa li sabiri. Tidaklah capai cita-cita itu kecuali bagi orang yang bersabar. Kalau tidak bersabar tidak sampai-sampai ke muna. Iya kan, bisa-bisa dia terjun ke laut dimakan oleh ikan hiu. Anda paham gak ini? Jadi tidak ada yang bisa mendapatkan cita-citanya itu kecuali hanya orang yang bersabar saja. Selesai. Matani yang kedua, apa yang kedua ini? Kedua dari mana ini? Maknanya au. Tadi yang bermana ila. Kalau ini bermana apa? Illa. Contoh, kokolika laqtulannal kafiro au yuslima. Bahaya ini kalau antum tidak tahu ini. Perhatikan setelahnya nasab. Karena kalau tidak antum akan bilang saya akan membunuh orang kafir dan orang muslim. Bahaya ini. Ini tidak begitu maknanya. Saya akan memerangi orang kafir. Kecuali dia muslim. Apa maknanya? Kecuali dia muslim. Illa yuslima. Kecuali dia masuk Islam. Wa qawli syair. Dan perkataannya penyair wa kuntu idza gamaztu qanata qaumin kasartu qubaha au tastaqima ya au tastaqima katanya saya kalau telah ingin gomaz. Gomaz itu menyentuh, mencubit sebenarnya. Maksudnya kalau dia ingin memerangi satu kaum, merusak satu kaum, maka saya akan mematahkan seluruhnya. Kecuali dia istiqomah. Maksudnya kecuali dia ya bertobat, kembali, ya sudah, tidak jadi. Tidak jadi. Paham ini maknanya? Kecuali. Ayilla antastakima. Fala aksur ku'ubaha. Maka saya tidak akan memecahkan, mematahkan ku'ubnya. Walaysihu antakunahuna bimakna ila. Tidak cocok di sini bermakna ila. Tidak cocok. Li'anal istiqomata la takunu goyatan lil kasri. Karena istiqomah bukan puncaknya. Paham ini? Bukan puncaknya. Sama dengan tadi itu contoh. Tulabtulannal kafir au yuslima. Bukan puncaknya adalah Islam. Tapi ini kecuali dia apa? Islam. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah ketiga. Ini mudah ini. Karena kita sudah ambil sama dengan yang kita ambil di mutamimah. Sama pula yang kita ambil di tufas sebelumnya bahkan begitu. Bada fasa babiyah. Setelah fasa babiyah. Idza kanat masbuqatan binafin mahdhah. Kalau diawali oleh penafian yang murni. Tahu penafian murni kemarin? Penafian yang murni maksud penafian yang tidak ada dikecualikan apa-apa. Murni penafian. Atau talab bil fi'il. Atau talab bil fi'il. Yang mana talab ada berapa? 8. Fanafi qawli ta'ala. Maka nafi seperti firman Allah Ta'ala. La yuqadu alaihim. Fayamutu. La yuqadu. Nafi. Tidak ditentukan, dipastikan hukum atas mereka sehingga mereka mati. Dengan sebab itu mereka mati. Wa qawlika ma ta'atina fatuhadditsana. Masuk. Ya. Kamu tidak datang kepada kami. Sehingga dengan sebab itu kalau kami datang, ya kamu akan bercerita kepada kami. Wa syaratna kaunuhu mahdhon. Kami persyaratkan harus penafiannya murni. Ihtirazan minnah. Untuk mengeluarkan contoh. Ma tazalu ta'atina fatuhadditsuna. Kenapa bisa ini? Karena mata zalu ini tidak murni. Karena ma nafi. Tazalu nafi. Nafi tambah nafi. Isbat. Tambah ini. Berarti tidak murni. Kan begitu. Ma tidak. Tazal tidak. Ini nafi yang tidak murni. Artinya setelahnya tidak dibaca nasab. Tapi dibaca apa? Rofa. Wa ma ta'atina illa fatuhadithuna. Sama ini. Ini penafian tidak murni. Karena ada yang dikecualikan. Tadi itu penafiannya tidak boleh ada dikecualikan. Murni, semuanya harus keluar. Harus ternafikan. Iya, ini ada ilai, pembatalnya. Ya, fa inna ma'naha al-itsbat. Fa inna ma'nahuma al-itsbat. Karena maknanya keduanya ini adalah penetapan, bukan lagi penafian. Karena tadi itu, ma tazalu ta'tina satu hadithuna. Kamu terus datang kepada kami dan bercerita kepada kami. Iya kan? Sama dengan tadi itu. Maknanya penetapan. Gimana uraiannya? Sebentar. Falidzalika wajib rabbuhuma. Oleh karena itu wajib dirabb keduanya. Wa amal awal, adapun pertama uraiannya. Fali anna zala li nafi. Karena zala itu bermakna nafi. Karena zala artinya hilang, tiada. Paham ini? Maknanya nafi. Wa qad dakhala alai nafi. Telah masuk padanya ala penafi. Nafiun nafi isbat. Menafikan yang nafi itu menjadi apa? Isbat. Kalau orang bilang, tidak. Iya. Paham kan? Kan dua kali. Tidak. Maksudnya apa? Iya. Paham ini? Nabi tambah Nabi? Isban. Iya, Masya Allah. Bagus tuh koedahnya. Wamatani ada poin kedua. Falintikodin Nabi bi'illah. Karena sudah batal penafiannya dengan illah. Selesai. Wa ma talab fa innahu yashmalul amr. Adapun talab maka sungguh dia mencakup al-amr, perintah. Ini mudah ini akan disebutkan 8. Mencakup amr kaqaulihi seperti perkataan penyair ya na kusiri anaqan fasiha ila sulaiman fanastariha. Mana dia? Mana amarnya? Siri. Paham? Itu fil amr. Jelas ini? Fanastariha. Itu lam. Wan nahi. Yang kedua nahi. Nah qawli ta'ala. La tatagaw fihi. fayahilla alaikum ghadabi. Ya, wa tahdid, mencakup juga tahdid. Keberapa ini? Keberapa sudah? Ketiga. Demikian pula tahdid. Nah, laula akhortani. Laula, kalimat tahdid. Seandainya kau akhirkan kami ila ajalin qarib, fa'as-saddaqa. Wa tamanni, termasuk tolak juga adalah apa? At-tamanni. Ini sudah dijelaskan semua sebelumnya ini, sudah berapa kali. Tamanni nah, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Ya, wataraji. Kalau tadi berangan-angan, kalau ini berharap. Ya. Kaqouli ta'ala, la'alli ablughul asbaba, asbaba samawati fa'attali'a. La'alli, kan berharap. Sudah ada alat-alatnya. Kalau nahikan, lah. Nahi. Kalau tahdid, laulah. Kalau tamanni, ya lay. Ya laita, ilaita, laita saja. Ya, kalau taroji, la'allah. Paham? Kan sudah ada alatnya masing-masing, ciri-cirinya. Ini ya. Wafi kiro'ati ba'di sab'a binasbi at-toli'a. Ya, yaitu dalam kiro'ah sebagian as-sab'a dengan dinasab at-toli'a. Kan ada fa'at-toli'u. Ya, tapi dalam sebagian kiro'ah sab'a dibaca apa? Fa'at-toli'a. Wad-du'a, yang keberapa ini? Hah? Yang keberapa? Kenam. Demikian pula doa. Termasuk yang mengawalinya doa. Rabbi waffiqni fala adila ansana nisa'ina fi khairi sanan. Mana dia? Hah? Mana yang dinasab? Adila. Lanya za'idah. Bukanlah nabi. Ya? Fala adila. Ketika dia di nasab dengan admut marob dan wujuban setelah apa? Fa. Setelah fa. Kemudian wal istifham. Termasuk yang tolap adalah apa? Istifham. Istifham. Kaqoulihi seperti berkata penyair. Hal ta'rifuni. Ya, istifham tentunya. Hal-hal. Hal ta'rifuna. Hal ta'rifuna. Lubanati fa'arjuwa. Antuqodo fayartadda ba'dur ruhi lil jasadi. Mana dia? Fa'arjua. Diawal oleh apa? Istifham. Wal-ard. Yang terakhir al-ard. Al-ard. Lawan dari tahdid. Kalau tahdid meminta dengan paksa. Kalau ard meminta dengan halus, lembut. Ya minal kiram. Ala tadnu fatusbiro. Fatubusiro. Ma qad haddatuka. Famaro'in kaman sami'a. Ini juga bagus syaitin. Ya minal kiram. Wahai anak yang mulia, ala tadenu, tidakkah kamu mendekat? Dia minta dengan halus. Sebenarnya dia mau bilang mendekatlah. Tapi di sini dia bilang apa? Tidakkah kamu mendekat? Ini namanya meminta dengan halus. Fatu busiro, sehingga kamu bisa, dengan sebab itu kamu bisa melihat. Ma qad haddatsuka, apa yang mereka telah ceritakan kepadamu. Ya? Fama ra'in kama sami'a, tidaklah orang melihat seperti orang mendengar saja. Paham kan? Tidaklah orang yang melihat sama dengan orang yang mendengar. Kalau didengar dan dilihat, itu bagus. Tapi kalau hanya didengar, paham ya? Iya, makanya dia bilang, mari mendekat. Dia minta dengan halus. Paham Mubar? Selesai. Itu ke-8 itu. Washtarattu fitolah bi'ayakuna bilfi'li. Saya persyaratkan dalam tolak harus dengan fi'il ihtirazan min nahwi qaulika, untuk mengeluarkan ucapan antum nazali fanukrimak. Lihat, nazali fanukrimak wasah fanuhadditak bin nasbi fi jawabil fi'il fi jawabismil fi'li fa innahu la yajuz. Antum baca nasab sebagai jawaban isim fi'il karena nazali itu isim fi'il, sah isim fi'il. Paham? Antum nasab sebagai jawaban isim fi'il. Fa innahu la yajuz. Ini tidak boleh. Kalau ada seperti nazali panukrimuk. Bang, sah panuhadithuk. Rofa. Atau antum kalau tidak rofa, ya antum jazm. Karena sebentar insyaAllah, kalau kita pelajari alat-alat penjazm, nanti insyaAllah, kalau kita pelajari alat-alat penjazm, ada termasuk alat penjazm adalah at-tolak. Paham? Nah, nanti akan dibahas ya, apakah tolap di sini mencakup tolap fi'il amr atau bisa juga isim yang bermakna apa? Fi'il. Paham ini? Kalau kita katakan iya, maka sah fanu hadithka. Paham ini? Majzum bijawabi at-tolab. Jelas ini? Tapi sekarang ini dulu kita urus. Dia di sini tidak dinasab, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini bukan tolab bil fi'ili. Tapi tolab dengan apa? Isim. Paham? Isim fi'il amr. Jelas ya? Ini kata beliau. Untuk mengeluarkan itu. Khilafan lil kisai. Fi ijazati dhalika mutlaqo. Berbeda dengan al-kisai. Dalam membolehkan hal itu secara mutlak. Maksudnya yang penting tolak. Apakah bil fi'il atau biduni? Al-fi'il. Paham gak ini? Itu kisai. Tapi beliau kuatkan tadi. Bahkan harus apa? Tolak bil fi'il. Bil fi'ili. Wali bin jinni wa bin usfur. Fi ijazatihi ba'dan nazali. Wa daraki wa nahwihima mimma fihi lafdul fi'il. Sementara Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur membolehkan setelah nazali dan daraki dan semisal keduanya dari apa yang ada padanya lafaz fi'il, karena nazali adalah lafaz fi'il, nazala yanzilu nazal. Demikian pula daraki. Paham gak ini? Demikian pula apa? Daraki. Jelas ini. Jadi kalau Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur, tidak apa-apa isim fi'il, yang penting ada lafaz fi'il. Paham gak ini insya Allah? Yang penting ada lafaz fi'il, itu yang dia bilang. Iya, duna soh wa mah. Kalau pada soh dan mah tidak. Karena ini tidak ada lafaz fi'il. Ada enggak lafaz fi'il pada soh? Tidak ada. Mah? Tidak ada. Tidak ada. Wa nahwihima, dan semisal dari keduanya, mimma fihi ma'nal fi'ili duna huruf fi'il. Dari apa yang ada padanya makna fi'il tapi tidak hurufnya. Wa qad sarahtu bi hadhihi al-mas'alah fil muqaddimah fi bab ismil fi'il. Saya telah jelaskan dalam masalah ini di muqaddimah, di awal-awal, dalam bab isim fi'il. Paham kan? Dalam bab isim fi'il. Bahwa isim fi'il itu bukan fi'il. Paham kan ini? Maka ketika dibilang talabil fi'ili, maka harus memang fi'il, bukan isim. Jelas ya? Selesai. Al-mas'alatu rabi'ah. Jam berapa? Lima enam. Wah, sudah dulu. Terlalu banyak nanti. Besok lagi insyaAllah kita lanjutkan. Wa'umma'iyah. Sekaligus insyaAllah kita besok sudah masuk alat penjazim.